Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Miyassar. Taib, masih pada kitab Shalah. Qala al-mas'alatu tsaminatu. Masalah yang ke-8. Qala ma yukrahu fis salati. Apa-apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Qala yukrahu fis sholati al-umuru taliyah. Dimakruhkan di dalam sholat perkara-perkara berikut ini. Qala al-awwal al-iktisaru ala al-fatihati firraq'ataini al-ulayaini. Mencukupkan dengan bacaan al-fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Ya, ini rokat pertama baca Al-Fatihah, rukun dan rukuk ya. Rokat kedua juga demikian. Qala li mukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fis shalah. Karena yang demikian itu menyelisih sunnah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Qala tsani tikrarul Fatihati. Kemudian yang kedua, mengulang bacaan Al-Fatihah dalam satu rakaat membaca 2 kali. Qala li mukhalafati dzalika aito li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula juga sebabnya karena menyelisih sunnah Nabi. Lakin in karraraha li hajatin kan yakuna fatahul khusu wa hudurul qalbi inda qiraatiha. Akan tetapi kalau dia mengulang bacaan Al-Fatihah karena kebutuhan, seperti bacaan pertama tidak khusyuk, ya, bacaan pertama tidak hadir hatinya, ya, maka farada tikraruha liyahdura qalbuhu, maka dia mengulang bacaan yang kedua supaya hadir hatinya, ya, khusyuk ketika membacanya. Qala fala ba'sa bidzalik, maka yang demikian tidak mengapa. Qala walakinna bisyartin alla yajurrahu dhalika ilal waswasi. Akan tetapi disyaratkan yang demikian itu tidak menyeret dia kepada perbuatan waswas. Merasa kurang khusyuk diulang lagi. Merasa kurang khusyuk diulang lagi. Maka yang demikian segera dipotong, segera diputus. Baik, jangan dituruti. Baik, qala asalis yukrahu liltifatul yasiru fi sholati bila hajatin. Dibenci menoleh. Sedikit menoleh di dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Ya, ini wajahnya saja yang menoleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila liltifati fi sholah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang menoleh ketika sholat. Qala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Wal ikhtilasu asariqatu wan nahdu. Menoleh di dalam sholat itu bentuk curian ya. Copet ya, dicopet sholatnya oleh syaitan ya. Setan mencuri sholat seorang hamba, ya, dengan dia melakukan menoleh tadi, ya, maka berkurang kekhusyuan hamba tadi di dalam sholatnya, berkurang nilai sholat hamba tadi. Qala amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Sedangkan jika menoleh itu karena kebutuhan, ya, karena ada hajat untuk menoleh, maka tidak mengapa. Kamanita ja'ila an yatqula an yasarihi fi sholati salasan idza asabahul waswas. Seperti seorang menoleh ke arah kiri untuk meludah 3 kali. Ya. Meludah kecil ya. Ketika dia ditimpa waswas ya. Ini sholatnya berapa kali atau bacaannya di ganggu oleh setan ya, maka dia ta'awud dan menoleh ke kiri, kemudian meludah. Ya. Maka fahadzal iltifat lihajatin, ini menoleh karena kebutuhan. Ya. Bahkan amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul memerintahkan seorang ketika ragu dalam sholatnya, di was-was oleh setan dalam sholatnya, maka dia ta'awud, kemudian meludah ke arah kiri. Ya. Wa kaman khafat ala sabiha ad-diya. Sebagaimana pula seorang yang khawatir anaknya akan hilang, ya. Bahwa anak ketika sholat kemudian tidak nampak, ya. Maka dia menoleh mencari anaknya. Qala fasarat taltafitu fi sholati mulahadatan lahu. Maka dia menoleh di dalam sholatnya untuk memperhatikan anaknya tadi di mana dia. Taib qala hadza kulluhu fil iltifatil yasir. Maka ini semuanya menoleh yang sedikit, ya. Tidak merubah arah tubuh dia dari kiblat, ya. Hanya kepalanya, ya. Amma idza tafata shakhsu bi kulliyatihi aw istadbara kiblah. Sedangkan kalau seseorang itu menoleh dengan keseluruhannya, seluruh tubuhnya, ya, menoleh, ya, bukan kepalanya saja, tapi tubuhnya menoleh dari arah kiblat, ya, atau bahkan membelakangi kiblat, ya, sampai menghadap ke belakang, berbalik 180 derajat, ya, maka fa'inna utabtulu sholatu, maka batal sholatnya dengan perbuatan tadi. Kenapa? Idza kana dzalika bi ghairi udhrin min shiddati khaufin wa nahwihi. Ya, karena dia tidak menghadap kiblat, ya. Syarat salat adalah istiqbalul kiblah. Kecuali kalau ada udzur yang sangat, ya. Seperti takut itu tadi ketika perang, ya. Ketika dikejar perampok, ya, dikejar musuh, ya. Maka dia menoleh, ya, mencari musuhnya, berlindung dari musuhnya, dan seterusnya. Maka tidak mengapa. Taib. Qala rabbi taghmidul ainain fi shalah. Memejamkan mata, kedua matanya di dalam sholat. Li'anna dhalika yusbihu fi'lal majusi inda ibadatihim an-niron. Yang demikian itu karena menyerupai perbuatan orang majusi ketika beribadah kepada api. Wakila yusbihu fi'lal Yahudi aito, dan dikatakan juga menyerupai perbuatannya al-Yahud. Wakat nuhina anitasabuhi bil kufar, dan kita dilarang dari menyerupai orang-orang kafir. Baik, pada poin ini ditaklik oleh Syekh Al-Hudzaifi hafizallahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, menjelaskan bahwasannya memejamkan atau membuka mata itu terkait dengan kekhusyuan dia. Kalau kondisinya tempatnya ramai atau warna atau ada sesuatu yang mengganggu pandangan dia yang menghilangkan khusyuk sholatnya, maka dia memejamkan mata, maka demikian tidak mengapa. Ya. Baik. Kalau keadaan dia lebih khusyuk dengan memejamkan mata, yang demikian lebih baik itu, ya. Dan apa taklil dengan tasabuh dengan kufar tadi ini juga perlu diteliti, ya. Benar demikian apa tidak, gitu. Al-Muhim Ibnu Qayyim rahimahullah taala tidak menyatakan dengan secara mutlak memejamkan mata makruh, ya. Kalau kondisi menuntut supaya khusyuk dengan memejamkan mata, maka itu lebih baik dia memejamkan mata, ya, supaya khusyuk, supaya hadir hatinya, gitu. Baik. Qala al-khamis iftirasu dhira'aini fi sujud. Yang kelima, menghamparkan kedua lengan ketika sujud, ya. Yakni dari ujung jari sampai ujung siku nempel tanah semuanya, ya. lengannya dari ujung jari sampai siku menempel tanah. Ini makruh. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud. Sujudlah dengan tegak, yakni tangannya ditegakkan ya, dengan posisi seluruh tulang pada tempatnya ya. Itu i'tidal dalam sujud ya, bukan berarti tegak ya, lurus bukan ya, tetapi kondisi persendian seluruh tulang berada pada tempatnya ketika sujud tadi. Wala yabsutu ahadukum dhira'ayhi in bisatal qalbi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan lengannya seperti anjing menghamparkan tangannya ya. Ketika anjing duduk ya, kaki depannya terhampar gitu, nempel semuanya ke tanah. Baik, maka ketika sujud dimakruhkan menyerupai perbuatan anjing tadi dengan menempelkan seluruh tangannya, lengannya ke tanah. Qala fayam bagi lil musalli an yujafiya baina dhira'aihi, maka sepantasnya orang yang sholat itu menjauhkan antara kedua lengannya ya. Baik, ini ketika sendirian ya. Kalau jamaah ya bagaimana supaya tidak mengganggu orang yang di sampingnya. Tetapi kalau sendiri, tidak ada orang lain di kanan kirinya, maka dijauhkan lengannya ya. Wa yarfa'uhu ma'anil ardi, diangkat dari tanah ya. Sikunya tegak lurus ya. Qala wala yatasabbahu bil hayawani, dan tidak menyerupai hewan yang sedang duduk. Taib qala sadis kasratul abathi fis shalah, banyak melakukan perbuatan yang sia-sia ya. Membetulkan kopiah, membetulkan kancing baju atau yang lainnya. Qala lima fihi min sighalil qalbi al munafi lil khusu al matlubi fis shalah, karena perbuatan itu ya, banyak bergerak ya, membetulkan pakaiannya, kopiahnya ya, yang demikian itu merupakan menyibukkan hati ya, yang menafikan kekhusyuan seseorang yang dituntut khusyuk itu di dalam sholat ya. Taib qala sabi at-takhassur, meletakkan tangannya di lambung bagian kanan atau kiri ya. Qala li hadits Abi Hurairah, nuhiya an yusalliya ar-rajulu mukhtasiran, dilarang seorang sholat dengan melakukan ikhtisor. Apa itu ikhtisor? Wat takhassur wal ikhtisor fi shalah, wat ar-rajuli yadahu alal khasri wal khasira, ya wasatul insan al-mustaddiq al-mustadaqi faukal warikaini, faukal warikaini. Dan khosiroh itu adalah bagian tengah manusia yang cekung, yang bawah apa tulang rusuk ya, bagian samping kanan dan kiri, atasnya tulang paha ya. Itu warik tulang paha, jadi atasnya tulang paha ya. Itu lambung bagian samping kanan dan kiri. Nah, itu meletakkan tangannya di samping ini, kanan atau kiri, begini. Ya. Taib. Waqat alalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha al karohah bi annal yahud taf'alu. Nah, kenapa tidak boleh? Disebutkan sebabnya oleh Ummul Mukminin bahwasanya orang-orang Yahudi ketika sholat melakukan seperti itu. Ya. Itu perbuatannya Yahudi. Qala asamin asadlu wa taqtiyatul fam fis shalah. Sadl itu menguraikan pakaiannya, menjulurkan pakaiannya, dan menutup mulutnya ketika sholat. Ya. Qala li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fi sholati wa an yughathiya ar-rajulu fahu. Rasulullah melarang seorang melakukan sadel ketika sholat dan menutup mulutnya ketika sholat. Baik, ini sebagaimana terjadi pada kita, ini kecualikan pada kondisi wabah. Ya. Kalau wabah, maka dalam rangka mencegah madorot, ya. Mencegah madorot didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Ya. Baik. Wasadlu an yatrahal musalli tauba ala katifaihi. Sadel adalah seorang yang sholat itu menyampirkan pakaiannya di pundak, ya, kain, ditaruh di atas pundaknya. Wala yarudda tarfaihi alal katifain. Kemudian ujungnya itu menjulur ke bawah, dibiarkan ke bawah. Tidak dinaikkan lagi. Gitu. Biasanya kan dilewatkan sini. Kemudian ujung-ujungnya dinaikkan lagi. Gitu. Nah itu dibiarkan ke bawah. Ya. Itu sadel. Wakila irsalu thawb hatta yusibal ardo fayakunu bimakna lisbal. Kemudian makna kedua sadel itu adalah menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Ya. Nah, kalau seperti ini maka sadel bermakna isbal, sama seperti isbal. Ya. Maka sebagaimana isbal perkara yang diharamkan, maka sadel yang jenis kedua ini hukumnya haram. Gitu. Taib, kalau tasik musabaqatul imam, makruh yang ke-9, mendahului imam. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam am yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himar. Tidakkah salah seorang di antara kalian khawatir jika mengangkat kepalanya sebelum imam, yaitu mendahului gerakan imam, Allah akan menjadikan kepalanya menjadi kepala khimar, keledai. Ya. Yakni menggambarkan kedunguan dia. Ya. Kenapa? Karena betapapun dia mendahului imam, ya, ingin segera, ya, mendahului imam, maka dia tidak akan selesai sholat dia kecuali imam mendahului dia selesai, gitu, ya kan? Sholatnya tidak akan selesai sebelum imam selesai, gitu. Ya. Nah itu bentuk kedunguan, ya. Walaupun dia berdiri duluan, rukuk duluan, sujud duluan, tetapi tetap sholatnya tidak akan selesai sebelum imamnya selesai, gitu. Baik. Maka perbuatannya itu teranggap seperti perbuatan orang yang dungu, orang yang bodoh, ya. Baik. Kemudian dalam mutabatul imam ini ada keadaan lain yang terlarang, yaitu berbarengan membarengi imam, ya, tidak mendahului. Allahu Akbar, dia bareng sama imam. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, bareng. Ini juga tidak boleh. Demikian pula tertinggal lama, ya, tertinggal imam sudah rukuk, Allahu Akbar. Dia belum rukuk, ya. Baru imam bangkit, dia baru rukuk misalkan. Nah, kalau tertinggal satu rukun, maka tidak sah sholatnya, ya. Tertinggal satu rukun itu, ketika imam rukuk, Allahu Akbar, ya. Dia tidak rukuk, tetap berdiri. Mungkin baca Fatihah diselesaikan, ya. Nah, kemudian ketika imam sudah berdiri, ya, sami Allahu liman hamidah, baru dia rukuk, ya kan? Berarti rukuknya dia tidak bareng dengan imam, ya. Berarti ada satu rukun makmumnya tidak mengikuti imam, ya kan? Nah, berarti dia tidak teranggap bermakmum dengan imam tadi, ya. Berarti dia tidak sah sholatnya, gitu. Ini tertinggal lama, ya. Baik, maka yang benar keadaan yang keempat, ya. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membarengi, tidak boleh tertinggal lama, ya. Bolehnya setelahnya dengan segera, ya. Dan setelah imam itu teranggap dengan ucapan imam Allahu Akbar, ya. Ketika imam selesai dari takbir Allahu Akbar, maka dia segera, ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, ya. Selesai ucapan zikir hamidah, liman hamidah ini, maka itu dia segera, ya, mengikuti imam itu, ya. Kalau belum selesai, ya, maka tidak boleh, ya. Walaupun misalkan imamnya zikirnya belakangan, dia gerak dulu, ya. Walaupun dia sudah sujud, maka belum takbir di imamnya, ya. Baru sempurna sujud, baru Allahu Akbar. Maka ketika imamnya sudah mulai bungkuk mau turun, makmum tidak boleh mengikuti, ya. Tidak boleh makmum mengikuti sampai dia mengucapkan zikir tadi, takbir intikal itu, ya. Allahu Akbar. Nah, selesai dia takbir Allahu Akbar, baru dia mengikuti, ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, fa'idha kabbaro fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka kalian bertakbir, ya. Imam takbir intikal, imam bertakbir, yaitu selesai takbirnya Allahu Akbar, ya. Belum, kalau baru Allah, itu belum bertakbir namanya, ya. Belum selesai takbirnya. Sampai selesai, idza kabbara, jika imam bertakbir, fakabbiru, gitu, ya. Baik. Itu makmum mengikuti imam, ya. Ada empat keadaan, yang tiga dilarang, ya. Qala al-Asir, tasbiqul asabi, menjalin jari, ya, ketika sholat, sholat begini misalkan, atau waktu berdiri setelah rukuk tangannya diginikan lagi, ya, dijalin, ya. Qala linahyihi sallallahu alaihi wasallam, qala man tawaddoa wa atal masjida yuridu sholata an fi'li dhalika, ya. Karena Rasul melarang seseorang yang berwudu dan mendatangi masjid menginginkan sholat untuk melakukan perbuatan itu, ya. Yaitu tasbihul asabi. Faqarahatuhu fi sholah min babi aula. Kalau orang yang berjalan menuju masjid saja sudah berwudu, berjalan menuju masjid, itu dilarang menjalin jemari, ya. Nah, lebih-lebih ketika dia sudah sholat, ya, ini lebih-lebih terlarang, gitu. Mimbab aula. Wa tasbiku bainal asabi idkhalu ba'dihima fi ba'din, ya. Dan menjalin jemari itu memasukkan sebagian jari kepada sebagiannya, ya, dijalin demikian. Wa amma tasbik kharija sholati fala karahata fihi. Sedangkan menjalin jari di luar sholat, ya, atau tidak sedang berangkat ke masjid, tidak apa-apa, ya. Qala laukana, walaukana fil masjid, walaupun dia duduk di masjid, ya, tidak sedang sholat, ya, duduk di masjid, ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil yadain, ya. Karena Rasul SAW pernah melakukannya dalam hadis dzul yadain, yaitu kisah Rasul salam pada rakaat kedua, ya kan. Kemudian Rasul duduk, ya, kemudian sambil menjalin jemarinya, ya. Selesai sholat sudah, ya. Kemudian baru dzul yadain menyatakan, oh, sholatnya dikosor apa dirubah, ya. Maka Rasul menjawab, tidak dikosor, tidak dirubah, ya. Kemudian ternyata sholatnya kurang, kemudian beliau berdiri melengkapi sholatnya dan sujud sahwi, ya. Taib qala al-hadi asar kafus sya'ri wa thawb, menahan rambut dan pakaian. Qala li hadis Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala umira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhumin wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Rasul diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yaitu jidat dan hidung 1, ya, kedua tangan 3, kedua lutut, ya, 5, kedua ujung jari 7, ya. Taib. dan dilarang untuk menahan pakaian dan rambutnya. Qala wal kafu, ya, dan maksud dari menahan, ya, adalah qad yakunu bima'nal jam'i ay la yajma'uhuma wa yadu wa yutumuhuma, ya. Maknanya adalah menggabungkan, ya. Kalau orang kita di tali rambutnya itu, ya, tidak dikumpulkan, tidak digabungkan, ya. Ini makna pertama. Wa qad yakunu bima'nal man'i ay la yamna'uhuma minal istirsali ala sujud, ya. Makna kedua, mencegah, menahan rambut atau pakaian itu menahan dari rambut itu istirsal, ya, ngurai, ya, terurai, pakaian ini juga lepas demikian, dan dia ketika sujud nahan ini, ya, atau nahan pakaian yang menjulur, misalkan imamahnya atau apanya, dia dia menahannya gitu, atau rambutnya ditahan, ya, supaya tidak ngurai ke bawah gitu. Itu berarti kan menafikan sujud di atas tujuh tulang tadi, ya kan, karena salah satu tangannya atau kedua tangannya menahan, ya, menahan rambutnya atau menahan pakaiannya. Nah, itu menafikan sujud di atas tujuh tulang. Qala wa kulluhu minal abathil munafi lil khusyu' fis shalah. Demikian pula itu merupakan bentuk abas, perbuatan sia-sia yang menafikan kekhusyuan di dalam salat, ya. Karena dia sibuk dengan pakaian dia, ya. Dari salatnya, dia sibuk dengan rambutnya, ya. Dari salatnya. Taib qolal asani asyar as-salatu bihadrati ta'am. Yang ke-12, dimakruhkan salat dalam keadaan dihidangkan makanan. Qala au wa huwa yudafiul akhbathaini, atau sebaliknya dia dalam keadaan menahan dua khobas, ya, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, ya. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak ada salat pula dalam keadaan dia menahan-nahan akhbas, dua khobas. Yudafi', ya, yakni menahan-nahan, ya. Mau keluar dia tahan lagi, mau keluar lagi dia tahan lagi, ya. Ini ditunjukkan dari siyak fa'ala, ya. Fa'ala yufa'ilu dafa'a yudafi'u, ya. Dia menahan, nahan lagi, nahan lagi, ya. Baik, kalau sekali tahan selesai sudah ndak berulang lagi, maka yang demikian ndak apa-apa, ya. Baik, ya, belum begitu kuat, ya, khobasnya itu, ya, dia tahan sekali sudah selesai, maka tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau sudah kuat khobasnya itu mau keluar, ya, dia tahan, berhenti, mau keluar lagi dia tahan lagi, ya, itu yudafi, ya. Taib qala amma karahatu shalah bi hadrati ta'am fadzalika masrutun bi tauqani nafsihi ilaihi wa rahbatihi fihi. Dan dimakruhkan sholat dengan dihidangkan makanan itu disyaratkan jika jiwa dia sudah menunggu-nunggu, ya, sudah menginginkan makanan tadi, ya, yakni dalam keadaan lapar, ya, kemudian dia sudah pengen makan, ya. Qala ma qudratihi ala tanwihi, dalam keadaan dia mampu untuk memakannya, ya. Makanannya sudah siap, ya. Ndak panas, ya. Bisa langsung dimakan, gitu. Wa kaunu hadiron baina yadayhi, demikian pula makanan itu sudah ada di depan dia, ya. Ndak perlu nyari dulu piringnya, ndak perlu nyari dulu apa sendoknya, ya. Sudah tinggal nyantap, ya. Tinggal makan, gitu. Qala falokana ta'amu hadiron lakinnahu sha'imun. Akan tetapi kalau dia pengin makan, makanannya ada, tetapi tidak boleh karena sedang puasa, ya. Maka dia tidak mampu, kan? Au sab'an la yastahihi, atau dihidangkan makanan, tetapi perutnya sudah kenyang, ya. Dia tidak pengin, ya. Sudah tidak menginginkan lagi, tidak selera lagi makanan tadi, ya. Qala au la yastati'u tanawuluhu li siddati hararatihi. Atau tidak mampu segera dimakan, harus nunggu dulu, ya. Kenapa? Karena sangat panas, ya. Fa fi dzalika kullihi la yukrahu lahu sholatu bihadratihi. Jika demikian keadaannya, maka tidak dimakruhkan sholat dengan adanya makanan yang dihidangkan tadi, ya. Karena dia tidak mampu segera memakannya. Qala wa ammal akhbasan fahumal baulu wal qa'id. Sedangkan dua khobas, ya, yang ditahan itu adalah buang air kecil dan buang air besar. Qala wa qad naha an dzalika kullihi, dan telah dilarang dari yang demikian itu seluruhnya. Kenapa? Lima fihi min insighali qalbil musalli. Karena yang demikian itu, kalau dia menahan-nahan akhbatan, hatinya sibuk, ya, lalai dari sholatnya, wa tasat tatat fikruhu, dan pikirannya bercabang, ya, pengen segera buang hajat, ya, tapi dia pengen juga sholat, ya. Maka yang demikian ini mimma yunafil khusu' fi sholat, menafikan kekhusu'an di dalam sholat. Qala wa qad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaiti wa mudafaatiha. Dan terkadang bisa bermadarat seseorang yang menahan air kecil dan air besar tersebut, ya. Baik. Qala salis asar, makruh yang ke-13, raful basar ilas sama, ya. Mengangkat pandangan ke langit, melihat ke atas, ya, ketika sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i bis salati aw la yakhtifanna absarahum. Sungguh benar-benar kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit ketika salat, atau benar-benar wajah-wajah mereka, pandangan mereka, mata-mata mereka akan dicabut, ya. Baik, ini perkara makruh di dalam sholat. Qala al-masalatu tasi'ah, hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Qala man taraka sholata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtad. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, merasa tidak wajib, ya, merasa tidak wajib seluruhnya bagi semua orang, atau bagi dirinya sendiri, ya, dia merasa sudah tingkatannya itu sudah tingkatan makrifat, ya, tingkatan hakikat, ya, tidak wajib lagi sholat, itu. Oh, sholat itu untuk orang lain, kalau saya sudah tidak wajib, itu. Ini menentang kewajiban sholat, maka dia kafir murtad, ya. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillah wa rasulihi wa ijma'il muslimin, karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan mendustakan ijma kaum muslimin tentang wajibnya salat, ya. Qala amma man tarakaha tahawunan wa kasla fa sahihu annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyati, ya. Sedangkan seseorang yang meninggalkan salat karena meremehkan salat, karena malas salat, ya, maka yang sahih dia kafir dengan catatan dia meninggalkan seluruh sholat, tidak pernah sholat sama sekali, ya, sudah tidak pernah sholat sama sekali, ya. Liqaulihi ta'ala anil musyrikin fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka bertaubat dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama, yaitu saudara seiman. Fadalla ala annahum, Ilam yuhakiku syarto iqamati sholati falaisu bi muslimin. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya, jika mereka musyrikin tidak merealisasikan syarat menegakkan sholat, mereka tidak muslim. Ya. Wala ikhwatan lana fiddin. Demikian pula mereka bukan saudara seiman, saudara seagama. Qala wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladhi bainana wa bainahum sholatu faman tarakaha faqad kafar. Rasul menyatakan perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Qala wa qaulu sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarka sholati. Sesungguhnya antara laki-laki, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Qala amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyana au yusalli fardhon au fardaini fadhahiru annahu la yakfur. Sedangkan seseorang yang kadang-kadang sholat, ya kadang-kadang tidak sholat, kadang sholatnya sehari sekali atau dua kali, ya maka yang zahir tidak kafir. Kenapa? Li'annahu lam yatrukha bil kulliyati. Karena dia tidak meninggalkan sholat dengan keseluruhan. Ya. Kama huwa nasul hadis tarkus sholati. Ya. Sebagaimana nas dari hadis Rasulullah SAW menyatakan tarkus sholat. Ya. Meninggalkan sholat. Ya. Bahadha tarku sholatin. Oh, kalau dia meninggalkan sebagian sholat, berarti dia meninggalkan sholat yang umum, ya, sebagian saja, gitu. La as-sholata, bukan meninggalkan as-sholat, jinsan, ya, jenis sholat, ya. Al-jins, ya, jenis sholat, dia masih melakukan sebagian sholat, ya kan? Berarti masih ada jenis sholat, bagian sholat tertentu yang dia kerjakan. Berarti dia tidak meninggalkan seluruh jenis sholat. Itu. Baik. Wal aslu baqaul Islam. Nah, sedangkan hukum asalnya dia muslim. Ya kan? Hukum asalnya dia muslim. Malah, maka fala nukhriju minhu illa biyakinin. Maka kita tidak keluarkan dia dari keislamannya, kecuali dengan perkara yang meyakinkan juga. Gitu. Fama sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Maka sesuatu yang tetap dengan keyakinan, maka tidak boleh dihilangkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Ya. Sebagaimana dalam hadis bab toharoh kemarin. Ya. La yang sorif hatta yasma sautan au yajidarihan. Itu. Taib. Itu ya. Jadi dalam hadis disebutkan perjanjiannya, ya, pembatasannya antara kafir dan iman itu adalah tarkus sholah, ya, dengan al-jins, ya, jenis sholat, meninggalkan sholat dengan berbagai jenisnya, ya, meninggalkan sholat jinsan itu. Nah kalau dia melakukan sebagian, berarti dia tidak meninggalkan seluruh sholat, ya, ada sebagian sholat yang dia kerjakan gitu. Berarti dia tarku sholatin, bukan tarku sholati gitu. Ya. Taib. Ini hukum tarik as-sholah. Ya. Taib. Qalal babul khamis fi sholati tatawu. Bab yang kelima tentang sholat-sholat sunnah. Wa fihi masailu. Wal muradu bit tatawu'i kullu ta'atin laisat diwajibatin. Dan yang dimaksud dengan tatawuk, maka seluruh ketaatan yang tidak wajib. Ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairun lahu. Qala al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masru'iyatiha. Masalah yang pertama, keutamaan sholat sunnah dan hikmah disyariatkannya sholat sunnah. Qala al-awwal fadluha At-tatawu'u bisolati min afdalil qurbati ba'da jihati fi sabilillah wa talabil ilmi. Sholat sunnah itu termasuk dari kurbah, ya. Amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol setelah ibadah jihad, setelah ibadah thalibul ilmi, ya. Kenapa limudawamati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbih binawafil shalah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus menjaga perbuatan ini, beliau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat sunnah. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, kaum muslimin, ya, mukminin, mutakin, maka sungguh dia telah mengumumkan peperangan dengan aku, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan ibadah yang aku wajibkan kepada mereka. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Ya. Taib, ini menunjukkan amalan sunnah itu perkara takarrub yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tsani al-hikmatu min masru'iyatiha. Masalah yang kedua, hikmah dari disyariatkannya ibadah sunnah. Wa qad syara Allahu subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tatawu' sebagai bentuk rahmah kepada hambanya. Fa ja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Maka Allah jadikan setiap ibadah wajib itu ada ibadah sunnah yang sejenis. Liyazdadal mu'minu imanan warifatan bidarajati bifi'li hadza tatawwu'. Dalam rangka supaya kaum mukminin bertambah keimanan mereka, bertambah tinggi derajat mereka dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini. Walituk milal faraid, demikian pula dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah fardu mereka. Qala wa tujbira yaumal qiyamati bihadza tatawwu'i, demikian pula dalam rangka untuk menambal kekurangan-kekurangan pada hari kiamat nanti dengan ibadah-ibadah sunnah. Qala fa innal faraidho ya'tarihan nafsu, karena ibadah yang wajib, ya, salat wajib, puasa yang wajib, ya, zakat yang wajib, itu terkadang muncul kekurangan pada seseorang, ya. Kurang sempurna syarat-syaratnya, kurang sempurna rukun-rukunnya, ya. Kurang sempurna kewajiban-kewajibannya. Qala kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdul muslimu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya perkara pertama yang dihisab dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat dia. Fa'in atammaha. Maka kalau sempurna sholatnya, maka diterima, yakni. Wa illa qila unzuru hallahu min tatawwu. Jika tidak sempurna sholat wajibnya, maka Allah perintahkan para malaikat untuk memperhatikan catatan amalan sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faraidu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya salat-salat sunnah, maka salat wajibnya yang kurang sempurna tadi disempurnakan dengan salat tatawwu'nya. Tsumma yaf'alu bi sa'iril a'malil mafruḍati mitslu dzalik. Kemudian dilakukan pada semua amalan yang wajib itu seperti itu ya. Puasanya, kalau puasa wajibnya tidak sempurna maka dilihat puasa sunnahnya. Taib. Qolal masalatu tsaniyah fi aqsamiha. Masalah yang kedua tentang macam-macam sholat sunnah. Qala sholatu tatawu'i ala naw'aini. An-naw'ul awal. Sholawatun mu'akkotatun bi'awqotin mu'ayyanah. Sholat tatawu' itu ada dua macam. Yang pertama, sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu yang ditetapkan. Waktunya tertentu. Ya. Tidak boleh setiap sepanjang waktu. Ya. Ada waktu yang khusus. Waktu sama bin nawafilil muqayyadati. Dan disebut dengan sholat-sholat sunnah yang muqayyad. Ya. Yang terikat. Ya. Wahadihi minha. Ma huwa tabi'un lil faraidi kasunanir rawatib wa minha ma laisa bitabi'in kasolatil witri wadduha wal kusuf ya. Maka salat-salat yang waktunya tertentu ini, salat sunnah yang waktunya tertentu ini di antaranya ada yang mengikuti dengan salat wajib ya, bergandengan dengan salat wajib sebelumnya atau setelahnya ya, yaitu sunnah-sunnah rawatib, ya disebut dengan sholat sunnah rawatib. Dan diantaranya, yang tidak mengikuti sholat wajib, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Seperti sholat witir, ya, sholat duha, sholat kusuf, sholat gerhana. Ya. Taib qala na'usani sholawatun ghairu mu'akkotatin bi'awqotin mu'ayyanatin. Watusama bin nawafilil mutlaqoti. Yang kedua, sholat-sholat sunnah yang tidak dikait dengan waktu tertentu. Yang disebut dengan sholat sunnah yang mutlak. Ya. Sholat sunnah mutlak. Ya. Kapan saja, di mana saja dia sholat. Ya. Pengen sholat, ya. Maka tidak apa-apa. Ya. Kecuali waktu-waktu yang terlarang nanti disebutkan. Qala wa naul awal anwa'un. Muta'addidatun ba'duha akidun min ba'din. Dan jenis yang pertama, yang muqayyad tadi, ya, itu bermacam-macam, banyak jumlahnya. Sebagiannya, sebagian sunnah muqayyad, itu lebih ditekankan. Ya. Qala wa'akiduan wa'i'akusuh kumaliter. Maka, sholat sunnah muqayyad yang paling ditekankan adalah sholat sunnah gerhana. Ya. Ada sebabnya, ada sebab gerhana matahari atau rembulan. Summa witru, kemudian yang kedua adalah witir. Ya. Summa sholatul istisqa, kemudian sholat istisqa. Summa sholatul tarawih, kemudian sholat tarawih. Ya. Qala wa amma nautani fayusra'u fillaili kullihi. Wa fin nahari ma ada auqatan nahyi. Sedangkan jenis yang kedua yang mutlak, salat sunnah mutlak ya, disyariatkan sepanjang malam atau sepanjang siang kecuali waktu-waktu yang terlarang ya. Wa salatul lail afdal min salatin nahar, dan salat malam lebih utama, salat sunnah malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Ya. Dan sholat malam itu tidak harus di akhir malam. Ya. Setelah sholat isya, ya, selesai sholat isya, maka dia sholat sunnah itu sholat malam, itu sholat lail. Ya. Taib. Maka dia mendapatkan keutamaan sholat lail. Ya. Sholat setelah isya tadi, sholat sunnah itu. Ya. Qolal masalatu tsalitsah. Ma tusannu lahul jama'atu min sholatit tatawu. Apa-apa yang disunnahkan berjamaah dari sholat sunnah. Qala tusannu sholatul jama'ati lit tarawihi wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan sholat jama'ah itu pada sholat tarawih, sholat minta hujan, dan sholat gerhana. Qala al-masalatu rabi'ah fi adadir rawatibi. Masalah yang keempat tentang jumlah bilangan sholat sunnah rawatib. Qala war rawatibu jam'u rawatibatin, wahia ada'imatul mustamirratu. Rawatib itu jamak dari rawatibah. Rawatibah itu maknanya adalah da'im, ya, terus menerus, ya. Da'imah mustamirrah, selalu terus menerus. Wahia tabi'atul lil faraid, maka rawatib ini mengikuti sholat-sholat fardu. Wa fa'idu hadhihi rawatibi annaha tujbirul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraidi kama madha bayanu. Faedah dari sholat rawatib ini adalah dia menambal kekurangan dari sholat-sholat fardu yang terjadi pada sholat fardu. Ketika kurang, ketika tidak sempurna, maka ditambal dengan sholat sunnah rawatib ini seperti telah lewat penjelasannya tadi. Ya. Qala wa adadu rawatibi asru raka'atin, dan jumlah sholat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Wahyal madhkuratu fi hadis Ibnu Umar, itu yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'da dzuhri. Zuhur ada 4 rakaat. Wa rakaataini ba'da al-maghrib, ya, maghrib 2 rakaat yang menjadi 6. Wa rakaataini ba'da al-isya 2 rakaat, 8, ya. Wa rakaataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh, ya. Jadi 10 rakaat, ya. Qala kanat sa'atun la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, maka ketika itu, yaitu sebelum subuh itu, adalah waktu yang aku tidak bisa masuk menemui Nabi SAW di rumahnya. Kemudian dari mana beliau tahu? Fahad dasatni hafsatu annahu kana idha tola al-fajru wa azan al-mu'adzinu sholla rak'atain. Tetapi Hafsah, yaitu saudara perempuannya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mengkabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW jika telah terbit fajar, muadzin sudah azan, maka beliau sholat 2 rakaat. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Taib. Qala wa yata'akkadu lil muslimi an yuhafidha ala sintai asrata rakaatan. Tetapi ditekankan bagi seorang muslim menjaga setiap harinya 12 rakaat sunnah. 12 rakaat. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asrata rak'atan illa banallahu lahu baitan au illa bunyalahu baitun fil jannah." Ya. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari 12 rakaat kecuali Allah akan membangunkan dia sebuah rumah, atau dibangunkan untuk dia rumah di dalam jannah. Ya. Taib. Kemudian, apa 12 rakaat itu? Qala wahyal asru al-madhkuratu sabiqon. 12 itu adalah 10 yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar tadi. Illa annahu yakunu qabla dhuhri arba'u rakaatin. Tetapi sebelum duhur, jumlahnya 4 nih, berarti sebelum duhur tambah 4, ya. Sebelum duhur 4, setelah duhur 2, 6, ya kan? Setelah maghrib 2, 8, setelah isya 2, 10, sebelum subuh 2, 12 gitu. Taib. Qala faqad zada Tirmizi fi riwayati hadits Ummi Habibah al-Madi. Imam Tirmizi dalam riwayat dari Ummu Habibah, ya, dalam hadis sebelumnya tadi, ma min abdin muslimin yusolli tadi, itu riwayat Ummu Habibah, ya, Ummul Mukminin. Qala Imam Tirmidzi menambahkan rinciannya, ya, 12 itu apa saja? Arba'an qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla shalatil fajri. Taib. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bagaimana semangat salaf, ya, semangat salafus soleh dalam mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, rawi hadis ini tadi, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, qalat, ya, beliau mengatakan kepada muridnya, ya, wallahi ma taraktuhunna mundu sami tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, muridnya Ummu Habibah itu saudaranya sendiri, Ambasah bin Abi Sufyan, ya. Ambasah bin Abi Sufyan, beliau juga mengatakan, wallahi ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah, ya. Demi Allah, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Taib. Kemudian muridnya, tabi'ut tabi'in, muridnya Ambasah, itu Amr ibn Aus, ya. Amr bin Aus, beliau juga mengatakan demikian, wallahi aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan hadis ini dari Ambasah bin Abi Sufyan. Nah, muridnya Amr, ya, Nu'man bin Salim, beliau juga mengatakan demikian, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setiap hari sejak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Ya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Ini bentuk apa? Semangat salafus soleh dalam mengamalkan ilmu, ya, dalam mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, ya. Tapi bukan sebagai wawasan saja, bukan sebagai pengetahuan saja, ya. Tapi qala wali ma tsabata fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla dzuhri. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat duhur. Taib qala wa akidu hadhi rawatib. Dan yang paling ditekankan dari sholat-sholat rawatib ini adalah rakaat al-fajri. Wahuma sunnatul fajri al-qabliyati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Yang paling ditekankan dari rawatib ini adalah sholat sunnah sebelum fajar. Ya. Kalau dia ketinggalan, misalkan telat bangunnya, maka diganti, dikodok setelah subuh langsung boleh, atau sampai terbit matahari, ya, sampai meninggi mataharinya kemudian dikodok itu. Ya. Taib walikoli aisyata an hataini rakataini walam yakun yada'ahuma abada. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga mengkabarkan bahwasannya 2 rakaat sebelum subuh ini Rasul SAW tidak pernah meninggalkannya selama-lamanya, ya. Yakni baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, ya. Sedangkan rawatib yang lain sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya, itu kalau safar tidak dikerjakan, ya. Kalau safar digugurkan, ya, tidak dikerjakan. Tetapi kalau sebelum subuh senantiasa dikerjakan, ya. Taib ini menunjukkan sebelum subuh ini lebih paling ditekankan daripada sholat-sholat rawatib yang lain. Taib qalal masalatul khamisah hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum sholat witir, keutamaan dan waktunya. Qala hukmuhu sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hasta alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi fa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir dan mencintai witir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Quran autaru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, yakni ahlul Islam, ya. Salatlah witir karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir dan mencintai witir, ya. Qala wa waqtuhu ma baina salatil isya wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya panjang, ya. Setelah salat isya sampai sholat fajar berdasarkan ijma para ulama. Qala li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa li qawlihi innallaha amattakum bi sholatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sholatul witri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan untuk kalian sebuah sholat, dia lebih baik dibandingkan dengan unta merah, yaitu sholat witir. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, yaitu sejak selesai sholat isya sampai terbitnya fajar, sampai masuk waktu subuh. Qala fa idza tala'al fajru fala witra liqalihi sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Baik, dengan hadis ini maka menunjukkan bahwasanya bilangan sholat malam itu ndak dibatasi, ya. Baik, jika salah seorang di antara kalian khawatir subuh, maka sholatlah satu rakaat untuk witir dari sholat yang sudah dia kerjakan. Fahada dalilun ala khuruji waktil witri bitulu'il fajri. Maka ini dalil tentang keluarnya waktu sholat witir dengan terbitnya fajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa asrahu minhu yakni bidilalati. Dan yang lebih jelas dari hadis sebelumnya ini, yakni dalam menunjukkan waktu sholat witir itu, ma rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Abu Awana wa ghairuhu. Anna Ibn Umar yakul, bahwasanya Ibn Umar berkata, man sholla minal layli fal yaj'al akhira sholatihi witra fa inna Rasulullah SAW kana ya'muru bidzalika. Barang siapa yang sholat malam, maka jadikanlah akhir sholat dia itu witir. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian itu. Fa idza kana al-fajru qad faqad dhahaba kullu sholatil laili wal witri, ya. Dan jika telah terbit fajar, maka sudah hilang waktu seluruh sholat malam itu. Demikian pula sholat witir, sudah habis waktunya. Taib ini lebih menunjukkan tentang batasan waktu sholat witir, itu terbitnya fajar. Qala wa salatul witri akhirul laili afdalu minhu bi awwalihi. Dan salat witir di akhir malam itu lebih utama dibanding witir di awal malam, ya. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwalal laili liman dhanna annahu la yaqumu akhirul lail, ya. Nah, tetapi disunnahkan menyegerakan melaksanakannya di awal malam bagi seseorang yang dia menyangka dirinya tidak akan bangun di akhir malam, ya. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhiral lail, dan mengakhirkan seseorang yang beranggapan dia mampu dibangun di akhir malam nanti, gitu. Qala lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan sholat witir di awal malam. Qala wa man tami'a an yakuma akhiral laili falyutir akhiral lail fa inna sholata akhiril laili mashudatun wa dzalika afdalu. Dan barang siapa yang menginginkan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia sholat di akhir malam. Karena yang demikian itu sholat akhir malam itu dipersaksikan. Dan itu lebih afdol. Ya. Taib. Akan tetapi, bagi yang khawatir untuk tidak bangun, maka lebih utama dia kerjakan di awal malam. Ya. Taib. Sebagaimana wasiatnya Rasulullah SAW kepada dua sahabat, Abu Hurairah dan Abu Dzar, diberi wasiat untuk sholat di awal malam. Ya. Karena disebutkan di antara faedahnya, Rasul mengetahui keadaan dua sahabat mulia ini. Ya. Taib. Abu Hurairah sibuk sungguh-sungguh dalam belajar di malam hari. Ya. Maka khawatir tidur larut, tidak bisa bangun di akhir malam. Gitu. Ya. Taib. Qala al-mas'alatu as-sadisah sifatul witri wa adatu raka'atihi, tata cara witir dan bilangan rakaatnya. Qala al-witru aqalluhu raka'atun wahidatun. Witir yang paling sedikitnya adalah satu rakaat. Li hadits Ibnu Umar wa Ibnu Abbas marfu'an. Al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Wali hadis Ibnu Umar al-Mahdi qariban shalla rak'atan wahidatan tutiru ma qad shalla, salat satu rakaat sebagai witir dari salat yang sudah dia kerjakan. Qala wa yajuzul witru bi salati rakaatin, dan boleh witir dengan tiga rakaat. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'alu an husnihin wa tulihin. Thumma yusalli arba'an, fala tas'alu an husnihin wa tulihin, thumma yusalli thalatha. Adalah Rasul sholat empat rakaat. Jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Kemudian sholat lagi empat rakaat. Jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian sholat tiga rakaat. Qala wa tajuzu hadhi salas bi salamaini, dan boleh tiga rakaat ini dengan dua salam, ya. Li anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu min rakaataini hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Karena Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dulu beliau salam dari dua rakaat. Dua rakaat salam baru kemudian satu rakaat, sehingga beliau bisa memerintahkan sebagian apa yang dia butuhkan kepada keluarganya. Taib, ini berbeda, ada sekelompok ya dari orang yang menyatakan kalau witir tiga rakaat dua salam itu menyerupai maghrib. Kenapa? Karena dua tasahud, ya. Maghrib tasahudnya dua. Kemudian kalau witirnya tiga rakaat dengan dua salam, berarti juga ada dua tasahud. Ya. Ini pendapat mereka. Ini kelompok MTA. Ya. Mereka tidak mau sholat witir tiga rakaat dua kali salam. Kenapa? Menyerupai maghrib. Ya. Kenapa menyerupai maghrib? Karena ada dua tasahud. Maghrib juga punya dua tasahud. Ya. Yaitu pemahaman yang tidak ada dasarnya, tidak didahului oleh seorang ulama pun. Ya. Tetapi ya mereka orang-orang yang mukallid, ya. Apa yang ditulis di panduan kitab organisasinya itu yang dipakai, ya. Sudah tidak menoleh kepada yang lain. Gitu. Allahul musta'an. Wa tajuzu sardan bitasyahudin wahidin wasalamin wahid. Dan demikian pula boleh tiga rakaat itu langsung tiga rakaat dengan satu kali salam. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yaqudu illa fi akhirihin. Adalah Rasulullah SAW pernah sholat witir tiga rakaat tidak duduk tasahud kecuali di akhirnya. Itu sekali tasahud langsung salam. Qala wala tusalli bi tasyahudaini wa salamin wahidin. Maka jangan sholat tiga rakaat dengan dua tasyahud dan salam di akhirnya. Hatta la tusbihu sholatal maghrib. Sehingga tidak menyerupai sholat maghrib. Nah, kalau menyerupai sholat maghrib, ya sama dengan sholat maghrib itu. Dua tasahud, yang pertama tidak salam, kemudian yang kedua salam. Waqad naha sholat salam an dzalika. Gitu. Taib, ini pemahaman yang benar, ya, tidak seperti kelompok tadi. Ya. Ya, ini pas kemarin qadarullah pulang ke rumah ada yang nyetel itu apa kajiannya MTA itu membahas ini sholat witir itu ada yang tanya itu katanya kalau 3 rakaat salah 2 kali salam itu menyerupai maghrib itu sekarang ketuanya MTA anaknya sebelumnya gitu. Pas hari Ahad kajiannya MTA itu taib. Qala wa yajuzu alwitru bisa bi rakaatin wa bi khamsin. Dan boleh witir dengan 7 rakaat atau 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Yaitu tasyahudnya sekali, ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan. Yutiru min dzalika bi khamsin. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat malam 13 rakaat dan witir darinya dengan 5 rakaat. Berarti pertama 2 cuma 2 ya. 4 kemudian sampai 4 kali ya, 2 2 2 4 kali 8 8 rakaat ya. Kemudian langsung witirnya 5 rakaat langsung ya. Berarti 13 rakaat ya. La yajlisu fi syai'in illa akhiriha, tidak duduk dari 5 rakaat yang witir itu kecuali di akhirnya saja ya. Langsung salam rakaat yang kelima. Wali hadis Ummi Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalamin. Oh, hadis Ummu Habib Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam witir 7 rakaat atau 5 rakaat tidak dipisah rakaat-rakaat tersebut dengan salam, tidak dipisah pula dengan kalam. Kalau salam berarti selesai, kalau kalam demikian pula berarti sudah keluar dari sholat. Kalau berbicara gitu. Taib, ini sifat sholat witir. Nah, sebagaimana kemarin faedah ya dari Amr bin Qais al mulai. Jika mendengar satu kebaikan, contoh ini misalkan witir 5 rakaat ya. Mungkin kalau di masjid kita ini mungkin tidak sulit ya dikerjakan ya. Maka kerjakan di rumah ya. Kalau sholat di rumah dipraktekkan witir yang 5 rakaat, witir yang 7 rakaat itu dikerjakan walaupun sekali ya. Walau marotan takun min ahliha, ya, walaupun sekali, maka engkau akan menjadi pelakunya, pelaku sunnah tadi, gitu, ya. Demikian pula, ini diantara bentuk tasbitul ilmi, ya, mengokohkan ilmu itu dengan dipraktekkan, ya, diamalkan, ya. Tidak sekedar sudah pernah lewat, tidak pernah praktek, lupa, cepat hilangnya. Tetapi kalau dipraktekkan, ya, sebulan sekali, ya, atau sepekan sekali witirnya 5 rakaat langsung ya, atau 7 rakaat langsung. Nah, demikian akan terjaga ilmu dia gitu. Taib, dan dia termasuk dari ahlu dari sunnah itu gitu. Taib. Qala masalatu sabi'ah al-awqatul manhi 'anin nafilati fiha. Masalah yang ketujuh, waktu-waktu yang terlarang dari salat-salat sunnah di dalamnya. Qala hunaka awqatun ruhiya an sholatit tatawu'i fiha illa mas tusnia wahiya awqatu awqatun khamsatun. Di sana ada waktu-waktu yang dilarang sholat tatawu' padanya kecuali sholat-sholat tatawu' yang dikecualikan yaitu 5 waktu. Qolal awal min ba'di sholati subhi hatta tatlu'a syams. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari sepenggalah, ya, setinggi tombak. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asyams. Baik, wadih ya. Qala sani min tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il ain. Yang kedua, sejak terbitnya matahari sampai meninggi setinggi tombak dalam pandangan mata, ya, dilihat sudah tinggi, ya. Wa huwa qadru mitrin takriban, yaitu sekadar 1 meter kira-kira, ya, tingginya matahari itu. Qala wa yuqdaru bil waqti bi hawalai rub'i sa'ati aw sulutiha, dan diperkirakan dengan waktu, ya, jam itu kira-kira seperempat jam atau sepertiga jam, ya. 15 menit atau 20 menit. Fa idza irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waqtun nahyi. Kalau matahari sudah naik setinggi tombak atau seperempat jam setelah terbit, ya, setelah surup, ya, maka sudah berhenti, berakhir waktu larangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di amr ibni Abasa, shalli salata subhi thumma aksir anis shalah hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi. Salatlah salat subuh, kemudian tahan, jangan salat sampai matahari terbit sehingga meninggi. Qala li hadis Uqbah bin Amir al-Ati. Demikian pula berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang akan datang ini pada waktu yang ketiga. Qala wasalis inda qiyamis syams. Yang ketiga, ketika matahari tegak lurus di tengah-tengah langit, ya. Hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhula waqtu dhuhri, pas di tengah-tengah sehingga dia tergelincir ke arah barat masuknya waktu zuhur, ya. Qala li hadis Uqbah bin Amir salasu sa'atin kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an usalli bihinna wa an naqbura fihinna mautana. Tiga waktu dulu Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat dan menguburkan mayit. Kapan itu? Hina tatlu'a syamsu bazighatan hatta tartafi. Yang pertama, ketika terbit matahari, ya, sampai meninggi. Ya, sampai meninggi tadi. Sampai setinggi tombak atau sekadar seperempat jam setelah terbit. Wahina yakumu qa'imu dhahirati hatta tazula. Yang kedua, ketika matahari pas di tengah-tengah langit sampai tergelincir, ya. Baik, asalnya matahari kan dari bawah, ya, dari timur, bawah naik ke atas. Nah, pas di tengah-tengah itu pas di atas, ya. Pas di tengah-tengah langit, ya. Baik, yang kemarin dicontohkan bayangan benda itu tidak ada, ya. Pas bayangannya tidak ada, berarti matahari pas di tengah. Yaitu qa'imudz dhahirah, ya. Tidak boleh sholat ketika itu. Qala wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba, ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah condong untuk tenggelam, sudah mau tenggelam, ya. Hampir tenggelam, ya. Sampai dia tenggelam. Qala wa makna tatadayyufi lil huruf tamilu lil huruf, ya, tatadayyafu yakni condong akan tenggelam, sudah hampir tenggelam. Taib, itu waktu yang ketiga. Qala Rabi min salatil asri ila hurufi syamsi. Yang keempat, setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syamsu wala salata ba'da salatil asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbit matahari dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Qala wal waktul khamis, kemudian waktu yang kelima, yang terakhir, idza syara'at fi fil huruf. Qala mahsuratun fi salasi awqatin, ketika mulai tenggelam, ya, itu terbatas pada tiga waktu. Ya. Wahiya min ba'di sholatil fajri, hatta tartafi asyamsu qadra rumhin. Ketika setelah sholat subuh sampai tinggi mataharinya setinggi tombak, wahina yakumu qaimu dhahirati hatta tazula syams, ketika matahari di tengah-tengah tadi, wa min ba'di sholatil asri hatta yatimma ghurubu syams, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Qala amma hikmatun nahi anis sholati fi hadhil awqat, sedangkan hikmah larangan sholat pada waktu-waktu ini, faqad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal kufara ya'buduna syamsa inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir, mereka beribadah kepada matahari ketika terbit dan ketika tenggelam. Fatakunu sholatul muslimi fi tilkal awqati fiha musabahatun lahum, maka sholatnya muslim pada waktu tersebut menyerupai mereka. Fafi hadithi Amr ibni Abbasah qala fa innaha ay asyams tatlu'u hina tatlu'u baina qornai syaitonin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dalam hadis Amr ibni Abbasah disebutkan ilahnya, karena sesungguhnya matahari itu ketika terbit, dia terbit di antara dua tanduknya syaitan. Dan ketika itu, ketika terbit itu, di antara dua tanduk syaitan itu, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Fa'innaha taghrubu hina taghrubu baina qornai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Demikian pula ketika tenggelam, tenggelam di antara dua tanduknya syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir juga sujud kepada matahari. Qala hadza an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Ini hikmah larangan pada terbit dan tenggelamnya matahari. Wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imi dhahirati. Sedangkan hikmah dilarang sholat pada waktu dia naik dan di tengah-tengah langit. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatun nahyi fil haditsi sabiqi nafsihi faqala fa inna hina idzin tusjaru jahannam, ya. Karena ketika matahari di tengah-tengah itu dinyalakan jahannam, ya. Qala fala tajuzu salatu tatawwu' fi hadhil awqati illa ma warada dalilu bi istisna'ihi, maka tidak boleh sholat sunnah pada waktu-waktu ini kecuali sholat-sholat sunnah yang dikecualikan dalil. Contohnya karokat tawaf, seperti dua rakaat tawaf, ya. Tawaf di pagi hari setelah subuh misalkan, maka setelah tawaf dia sholat, tidak apa-apa, ya. Atau tawaf setelah sholat asar, ya. Kemudian setelah tawaf dia sholat dua rakaat, maka demikian tidak apa-apa. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dikecualikan oleh dalil, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadal bait wa sholla fihi ayyata sa'atin sa'a min lailin au naharin. Wahai bani abdi manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di rumah ini, di Baitullah, ya. Dan jangan kalian menghalangi mereka sholat di dalamnya di waktu manapun dia mau, ya. Waktu kapanpun dia mau sholat, dari waktu malam atau dari waktu siang. Ini umum, ya kan? Waktu siang yang manapun, ya, boleh. Gitu. Wa kadza qada sunnatil fajri ba'da salatil fajri, demikian pula yang dikecualikan oleh dalil adalah mengkodok sholat sunnah sebelum fajar tadi, terlambat bangunnya, kemudian setelah sholat subuh langsung dia mengkodok ya, sholat sunnah sebelum fajar, maka boleh. Qala wa qada usunnati dzuhri ba'dal asri, atau dia sebelum setelah zuhur belum sholat, atau sebelum zuhur belum sholat, rawatib ya, kemudian dikodok setelah sholat asar misalkan. Mungkin ada kesibukan, ada tamu, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa rawatib duhur, kemudian dikodok setelah asar itu. Dan mengkodok sholat sunnah itu diantara faedahnya kan menjadikan ibadah kita dawam terus menerus, ya kan, akan terjaga terus, setiap kali tertinggal diganti, setiap kali tertinggal diganti. Nah, ini akan membantu kita untuk terus-menerus menjaga sunnah tadi gitu. Baik, berbeda kalau ya sudah lewat biarkan lagi. Maka yang demikian akan lama-lama tertinggal ya. Hilang gitu. Baik. Qala wala siyama idza jama'a dzuhra mal asri, lebih-lebih kalau dia menjamak antara zuhur dan asr ya. Jamak takfir. Wa kadzalika fi'lu dzawatil asbab minas shalawati, demikian pula perbuatan yang memiliki sebab ya, seperti salat-salat yang memiliki sebab tertentu ya, salat sunnah yang memiliki sebab ya, gerhana misalkan, gerhananya sore gitu. Taib qala ka salatil janazah, seperti yang memiliki sebab adalah salat jenazah ya, karena ada jenazah ya. Wa tahiyatul masjid, atau sholat tahiyatul masjid karena dia mau duduk di masjid ya, maka kapanpun dia masuk ke masjid ingin duduk di masjid maka disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Wa sholatul kusuf, sholat gerhana ya. Wa kadzalika qada'ul faraidil fa'itati fi hadzal awqat, nah lebih-lebih mengkodok sholat fardu ya di waktu-waktu ini ya, kalau sholat sunnah tadi boleh, lebih-lebih mengkodok sholat wajib ya. Qala li umumi qalihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha, berdasarkan keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dari sholatnya kemudian dia ingat, maka hendaklah dia sholat ya ketika dia mengingatnya. Kalau dia ingat ketika setelah sholat asr ya, langsung kerjakan gitu. Qala wali anna faraidu dainun wajibul adai, karena salat fardu itu adalah hutang seseorang kalau dia belum melaksanakannya, yang wajib untuk ditunaikan. Fa tu'adda mata dzakara hal insanu, maka ditunaikan kapan saja seseorang itu mengingatnya. Taib, ini waktu-waktu terlarang. Taib qala al-babu sadis fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri wa fihi masail. Bab yang keenam tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Qala al-masalatul ula fi masru'iyati sujudi sahwi wa asbabihi. Yang pertama tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebab sujud sahwi. Qala al-murad bihi, yang dimaksud sujud sahwi adalah as-sujud al-matlub fi akhir sholati jabran linaksin fiha au ziyadatin au syakin, adalah sujud yang dituntut di akhir sholat untuk menambal kekurangan pada sholatnya, atau karena menambah pada sholatnya, atau karena ragu pada sholatnya. Ada tiga sebab kurang sholatnya, kurang dalam melaksanakan rukun atau wajib, atau menambah wajib atau menambah rukun, atau ragu dalam sholatnya. Qala wa sujud sahwi masru'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya hatukum falyasjud sajdataini, Dan sujud sahwi itu disyariatkan berdasarkan sabda Rasul, jika kalian lupa, maka hendaklah dia sujud dua kali, ya. Dan sujud sahwi itu dua kali sujud, ya. Sajdata ini. Wali fi'lihi SAW, kama sayati bayanuhu. Demikian pula berdasarkan perbuatan Rasul SAW, sebagaimana akan datang penjelasannya. Qala wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masru'iyati sujud sahwi. Demikian pula ahlul ilmi sepakat, ya, ijma' tentang disyariatkannya sujud sahwi. Wa asbabuhu aziyadatu wan naqsu wasyakku. Dan sebab sujud sahwi adalah menambah, mengurangi, atau ragu dalam sholatnya. Qala al-mas'alatu tsaniyah, mata yajib, kapan wajib? Qala yajibu sujudu sahwi lima ya'ti. Wajib sujud sahwi itu pada perkara berikut ini. Dan Syekh Ali Fudzaifi hafizallahu taala menyebutkan dhabit, ya. Dhabit sujud sahwi itu wajib. Kapan? Ma fa'altahu amdan tabtulu shalah, ya. Fanisyanuhu tajibu sujudu sahwi. Ma fa'altahu amdan tabtulu shalah, ya. Apa-apa yang engkau melakukannya, ya, jika engkau meninggalkannya dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Apa yang tidak kamu kerjakan dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Maka, kalau kamu lupa melakukannya, maka hukum sujud sahwinya wajib. Taib. Qalal awal idza zada fi'lan min jinsis sholati. Jika menambah satu perbuatan dari jenis sholat. Qala ka'an yazida ruku'an au sujudan au qiyaman au ku'udan. Walau qadra jalsatil istirahati. Yang pertama, menambah perbuatan dari jenis sholat. Seperti dia menambah ruku, atau menambah sujud, atau menambah berdiri, atau menambah duduk. Walaupun kadar duduknya, waktu duduknya itu sekadar duduk istirahat, ya. Duduk istirahat itu duduk setelah sujud yang kedua akan bangkit, ya. Sujud, duduk setelah sujud yang kedua mau bangkit, ya. Dari sujud duduk dulu baru bangkit. Nah, itu jalsatul istirahah, ya. Walaupun sekadar itu menambahnya, maka sujud sahwi. Lihat hadis Ibnu Mas'ud, shalah binar rasul khamsan falaman fatala minas salati tawaswasa alqaumu bainahum. Bahwasanya Rasul SAW salat mengimami kami 5 rakaat, maka setelah beliau selesai dari salatnya, para sahabat yakni alqaum, mereka merasa ragu dalam salatnya, ya. Faqala masa'nukum. Maka Rasul melihat gelagat makmumnya ada sesuatu yang di apa yang mereka rasakan, kan? Nah, Rasul bertanya, kenapa kalian ini? Faqalu ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai', ya. Maka mereka bertanya, ya, mereka tidak berani negur karena khawatir ini syariat baru gitu, ya kan? Karena Rasul SAW mungkin ada perubahan sholatnya, gitu, ya. Maka mereka bertanya, ya Rasul, apakah sholatnya ditambah? Ya? Apakah ada tambahan sholat? Qalala, tidak ada. Ya. Qalu fa'innaka sholaita khomsan. Maka sesungguhnya engkau sholat 5 kali, yakni 5 rakaat. Qala fanfatala fasajada sajadataini. Maka beliau kembali, ya. Kemudian sujud 2 kali sujud, ya. Tsumma salama, kemudian beliau salam. Nah, ini kembali pada bab sebelumnya tentang pembatal sholat berbicara, ya. Ini kalam lima maslahati sholat, ya kan? Berbicara untuk kemaslahatan sholat, ya. Ada khiwar tadi, kan? Ada perbincangan, ya. Rasul bertanya, kemudian dijawab, kemudian ditanya, kemudian jawab lagi, ya. Kemudian tetap dibangun sholatnya dengan sholat yang sebelumnya. Beliau hanya sujud sahwi, gitu. kemudian salam, sudah ya. Kalau menambah sholat, ya, menambah rukun, berarti kan enggak harus nambah gitu kan. Enggak ada yang kurang gitu. Ada yang nambah, ya cuma sujud sahwi saja gitu. Taib. Qala tsumma qala innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Maka jika salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, maka hendaklah sujud dua kali sujud. Ya. Taib, dalam nas ini jelas ya kan, sujud sahwi itu sajdatain, dua kali sujud. Qala fa'idha alima fiziyadati. Wahuwa fi sholati wajib alaihil julus ala ilmihi. Kemudian kalau di tengah sholat dia sadar tuh, ini sudah 5 rakaat ya, sudah berdiri atau baru berdiri, setengah berdiri ya, atau sudah membaca surat, maka ketika dia sadar langsung harus kembali ya, tidak boleh dilanjutkan ya, tidak boleh dilanjutkan rakaat yang 5 itu ya. Atau diingatkan ya, diingatkan makmum ya, baru mau berdiri diingatkan, atau sudah berdiri baru diingatkan gitu. Qala hatta law kana fi asna'ir ruku, walaupun dia sudah di tengah ruku ya, ruku rakaat yang 5 ya, sudah baca surat ya, kemudian ruku ya, maka langsung ketika ingat langsung duduk. Kenapa? Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi lazada fi sholati syai'an abda. Karena kalau dia tetap melanjutkan ya di dalam sholatnya, dia tahu ini tambahan ya kan, ini kelebihan, dia tetap menambah, berarti dia menambah sholat dengan sengaja ya. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh ya. Taib. Nah demikian pula ya, orang yang niat sholat sunat 2 rakaat ya kan, niat sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunnah apa saja? Sebelum duhur atau sholat mutlak tadi. Kemudian ketika rokat kedua lupa dia, langsung berdiri rokat ketiga. Nah, ya dia harus balik. Kemudian niatnya 2 rokat, ya kan? Tidak boleh, wah sudah. Sekalian ditambah sholatnya 4 rokat saja. Gitu. Atau tadi, wah sudah. Mau witir 1 rokat, niat 1 rokat, lupa. Berdiri rokat kedua. Wah sekalian 3 rakaat saja, berarti dia merubah niat ya kan, berarti tidak boleh ya, tidak sah ya, tidak sesuai dengan niatnya gitu. Taib. Ini kalau menambah ya. Qala sani au salama qabla itmami sholatihi, atau dia salam sebelum sempurna sholatnya. Qala li hadisi Imran ibn Husain qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati raka'atin minal asri thumma qama fadakhala al-hujrata. Rasul salat 3 rakaat salat asar, kemudian beliau sudah masuk ke kamarnya ya, sudah masuk ke rumahnya. Faqama rajulun basitul yadain faqala aku sur'a aku surati shalah ya. Kemudian ini hadis dzulyatain ya. Seorang yang panjang tangannya, nah, julukannya dzulyatain ya. Beliau bertanya, apakah sholatnya dikosor, ya, dikurangi jumlah rokaatnya? Qala fa kharaja fa shalla rakaatan lati kana turika ya. Maka Rasul keluar ya, kemudian menambah 1 rakaat yang kurang ya, yang tertinggal. Tsumma sallama tsumma sajada sajdatai sahwi tsumma sallama. Kemudian beliau menambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi ya. Taib. Dalam kasus pertama tadi ziyadah ya, maka beliau salam sebelum sujud sebelum salam ya. Fasajada sajadani summa salama. Kemudian di kasus ini beliau salam kemudian sama ya, sujud dulu kemudian salam ya. Taib qala salis aula hanalahnan yuhilul makna sahwan. Atau keliru bacaannya yang merubah maknanya ya, karena lupa. Lianna amdahu yabtulu sholat, karena kalau dia menyengaja merubah ya ayat ya, yang merubah makna ya, bahwa jaba sujud sahwi, maka batal sholatnya, maka ketika dia lupa wajib sujud sahwi ya. Taib, sebagaimana kemarin ini pada rukun ya bacaan Al-Fatihah. Taib qala rabbi au taraka wajiba, atau meninggalkan kewajiban salat ya, dari wajib-wajib salat yang kemarin yang 8 ya. Qala li hadis ibni Buhaina qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawati thumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ah. Rasul SAW sholat 2 rakaat dari sebagian sholat, ya, yakni sholat yang 4 rakaat, baru sudah 2 rakaat, kemudian dia berdiri, ya. Falam yajlis, tidak ada duduk tasahud awal, maka manusia makmum ikut berdiri bersama beliau. Falam maqada sholatahu, wa nadorna taslimahu, kabbara qoblat taslim, fasajada sajdatain, wa huwa jalisun summa salama. Maka ketika kami menunggu salamnya beliau, tiba-tiba beliau bertakbir kemudian sujud 2 kali ya, sebelum salam ya. Taib. Kemudian setelah itu baru salam. Summa sabata hadza bil khabari fi man tarakat tasahudal ausat. Maka ini tetap ya sahih. Khabar ini tentang orang yang meninggalkan tasyahud tengah, yakni tasyahud pertama. Maka fayuqasu alaihi sa'irul wajibat, tasyahud pertama itu hukumnya wajib, yakni wajib sholat. Maka dikiaskan dengan ini, dalil yang ada tentang meninggalkan wajib sholat itu cuma ini, ya, meninggalkan tasyahud pertama. Gitu. Maka dikiaskan dengan ini seluruh kewajiban-kewajiban sholat, ya. Katar kitas bihi fir ruku wa sujud, seperti lupa tidak membaca doa ruku, tidak membaca zikir sujud. Wa qawli baina sajdatain rabbi firli wa takbiratil intiqal, lupa tidak baca zikir antara 2 sujud, atau lupa tidak takbir intiqal ya. Taib. Qala al-khamis wa yajibu sujudu sahwi idza syakka fi adadi raka'ati falam yadri kam shalla ya. Dan wajib sujud sahwi ketika dia ragu tentang jumlah rakaatnya, sudah berapa rakaat ini ya. Wa dzalika asna as-shalah, yang demikian itu di tengah-tengah shalat dia. Li'annahu adda juz'an min shalatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha. Dari sisi mana dia wajib sholat sujud sahwi ini? Karena dia menunaikan sebagian sholat. Misalkan dia di rokaat kedua, mau masuk rokaat ketiga, dia ragu, ini rokaat ketiga atau rokaat keempat, ya? Ini rokaat kedua atau rokaat ketiga. Ya? Berarti pada rokaat kedua tadi, setelahnya dia melaksanakan sholat dalam keadaan ragu, ya? Dalam keadaan meragukan. Dengan ragunya dia, fadha'ufatin niyah, ya, maka menjadi lemah niat dia, ya. Niatnya menjadi lemah kekuatannya. Qala wahtajat lil jabri bisujud, maka butuh untuk ditambal, ya. Butuh untuk dikuatkan lemahnya niat tadi dengan sujud sahwi, ya. Taib. Sisi lemahnya niat tadi ya. Misalkan dia masuk rakaat kedua, dia ragu, ini rokaat kedua atau ketiga, ya. Berarti dia masuk ke rokaat setelah dia ragu, itu sudah lemah niatnya. Ini sholatnya sudah dua atau sudah tiga atau baru dua gitu kan. Seharusnya orang sholat kan yakin ini rokat pertama, masuk rokat kedua, masuk rokat ketiga dalam keadaan niat ya, dalam niatnya tadi masih berbarengan dengan sholatnya dia gitu ya kan. Dia yakin ini rokat ketiga, ini rokat kedua, karena dia mau sholat empat rokaat ya, atau karena dia mau sholat dua rokaat, ini sudah rokat pertama, ini sudah rokat kedua, dia yakin ya, seharusnya demikian. Nah, ketika dia muncul keraguan, berarti rokat setelah muncul keraguan tadi dia laksanakan dalam keadaan lemah niatnya gitu kan, tidak tahu ini rokat keberapa gitu, tidak yakin ini rokat keberapa gitu, itu sisi lemahnya niat dia ya, yang butuh ditambah dengan sujud sahwi ya. Qala li ummi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadakum idza qama yusolli ja'ahu syaitanu falabasa alaihi, maka jika salah seorang kalian sholat maka datang setan itu akan mengganggu dia, hatta la yadri kam sholla. Dalam riwayat lain disebutkan namanya hinzib ya, hinzib atau hinzab ya. Baik. Maka ada ucapan sebagian ulama ya, kalau kalian bingung ya nyari sesuatu ya, atau kalian lupa barang kalian masuk sholat ya. Nanti kalau pas masuk sholat ya, setan waktu tadi barangnya di sana diingatkan, jadi diganggu sholatnya. Nah, gitu. Taib. Ini setan ya. Ketika seorang masuk sholat, maka diganggu, diwaswasi, diingat-ingatkan apa urusan dunia dia dihamparkan semuanya. Itu kerjaanmu itu di sana begini, kamu itu di sana begini ya. Itu dihadapkan semuanya, itu diganggu ya oleh setan tadi. Hatta la yadrikam sholat, sehingga lupa sholatnya. Ini tadi sudah rokat keberapa ya. Nah, faida wajada zalika fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun. Nah, kalau demikian maka sujud dua rakaat ya. Dua kali sujud ya. Wa huwa fi hadhil halati baina amrain. Maka orang yang ragu dalam salatnya itu ada dua keadaan, dua perkara. Imma an yakuna syak biduni tarjihin li ahadil ihtimalaini ya. Keadaan pertama, keraguannya itu tidak ada yang dia kuatkan ya. Ada dua kemungkinan ya kan. Dua rakaat atau tiga rakaat ya. Nah, sudah dia tidak punya sesuatu yang merojihkan dua atau tiga. Dua apa tiga? Dua apa tiga? Tidak ada yang rojih ya. Tidak ada yang dia kuatkan. Maka fa fi hadzil halah ya'khudhu bil aqal wa yabni alaihi. Maka dia anggap salatnya itu dengan rakaat yang paling sedikit. Kalau dia dua apa tiga, tiga atau empat, berarti dia anggap yang meyakinkan berarti yang paling sedikit, ya kan? Dua apa tiga, duanya yakin, tiganya ragu, ya kan? Tiga atau empat, berarti tiganya yakin, empatnya ragu, ya. Nah, dia bangun sholatnya dengan yang paling sedikit, ya. Wayasjudu lisahwi, kemudian sujud sahwi. Qala liqauli sallallahu alaihi wasallam idza syakka hatukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahis syak wal yabni ala mastaikon. Jika salah seorang ragu dalam salatnya, tidak tahu berapa dia salat, tiga atau empat, maka hendaklah dia membuang yang meragukan, yaitu yang banyak ya, hitungan yang banyak itu yang meragukan. Walia bni ala mastaikon, dia bangun sholatnya di atas yang meyakinkan, yaitu bilangan yang sedikit. Ya. Tiga atau empat berarti yang meragukan empat dibuang, yang meyakinkan tiga, maka sholatnya dibangun berarti baru tiga rokaat. Gitu. Summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Ya. Ini meragukan, tidak ada yang rojih, maka sujud sebelum salam. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadul ihtimalaini. Akan tetapi kalau dia ragu, kemudian ada kemungkinan yang dikuatkan ya, ada yang dia anggap ini lebih kuat ya. Ini dua apa tiga? Oh, sudah tiga. Tadi saya waktu kedua itu ya. Ya, pas kedua itu, pas rokal kedua itu ada fulan datang misalkan ya. Oh, berarti ini sudah ketiga misalkan ya. Mafa'innahu yu'mal bihi, maka dia beramal dengan yang meyakinkan. Dia bangun sholatnya di atas yang meyakinkan. Wa yubna alaihi, dia bangun sholatnya di atasnya. Wa yasjudu sajdataini lisahwi, kemudian sujud dua kali sujud sahwi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddada falyataharras shawab. Falyataharras shawab, yakni dia bersungguh-sungguh mencari yang benar. Mencari yang benar, yakni yang paling meyakinkan, yang paling kuat menurut pendapat dia. Tsumma liyutimma alaihi, kemudian dia bangun sholatnya di atas yang paling kuat tadi, yang paling meyakinkan untuk dia tadi. Ai ala tahari, yaitu pada perkara yang dia sungguh-sungguh mencarinya. Tsumma liyusallim, kemudian salam. Tsumma liyasjud sajdataini ba'da an yusallim, kemudian sujud sahwi setelah salam. Baik, ini perbedaannya orang ragu. Kalau dia tidak ada yang roji, maka sujudnya sebelum salam. Kalau dia membangun di atas yang roji, yang kuat, maka sujudnya setelah salam. Ya. Baik, itu di antara korina itu mungkin kan seorang masuk sholat. Ya. Kemudian pas di sampingnya ada lagi orang sholat lagi masuk. Nah, ketika imam salam, dia merasa sudah sempurna juga. Dia pengen salam. Nah, ternyata teman di sampingnya tadi berdiri gitu. Oh, dia meraluh. Saya tadi datangnya bareng sama fulan ini. Berarti kan kurang gitu. Nah, ini korina ya kan. Baik, ada kisah pelajarannya saya Sakti ya. Di kisahkan beliau sholat, lupa. Ya. Kemudian setelah sholat itu makmum bingung. Ya. Tadi sudah sempurna 4 rokaat atau baru 3 rokaat? Tanya ke makmumnya. Oh sudah sempurna saya, sudah sempurna. Nah ada ikhwan yang belakang itu, ya, paling belakang. Ya. Itu kurang saya, kurang satu. Loh, dari mana kamu tahu? Setiap saya sholat deh, rokaat pertama itu saya mikir toko pertama. Rokaat kedua saya mikirkan toko yang itu. Nah, ini saya baru memikirkan toko yang ketiga. Oh, kurang berarti. Wah, ya itu dari korina. Ya. Ya dianggap, teranggap. Gitu. Ya. Dan taib ini sujud sahwi ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna nasallallahu taufik lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.